kita bicara mengenai langit yang kita impikan itu, yang menaungi keluasan hati kita. Nah, dalam program ini kita diundang untuk berfokus pada yang menarik hati. Jadi nasihatnya, jika Anda berfokus pada yang menarik hati Anda, Anda akan menyaksikan sebuah pertumbuhan dalam diri Anda yang menyebabkan pertumbuhan dalam kehidupan Anda. Maka anjurannya, berfokuslah. Berfokuslah pada yang menarik hati Anda, lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi, berfokuslah pada yang menarik hati Anda, lalu perhatikan apa yang terjadi. Demikianlah malam ini episode kita, demikian indahnya kita bicara mengenai hati, dan saya harap kita bisa punya kesempatan untuk ketemu lagi minggu depan, tentunya di Maria Teguh Golden Way. Monita. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Kalau ada pertanyaan begitu, Markus menjawabnya bagaimana? Kalau Markus tidak tahu. Gimana ya? Bilang aja terlalu sederhana.